Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba' ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan bersama kajian yang sangat bermanfaat dari Al-Ustaz Abu Ishaq Muslim Hafidhullah, kajian yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yang pada hakikatnya pekan ketiga ini sebetulnya diperuntukkan oleh kajian beliau, namun karena amanah dari panitia ana disuruh menemani beliau, akhirnya ana dimasukkan. Barakallahu fikum. Setelah sekian jam antum sekalian mendengarkan kajian ilmiah dari Ustaz Muslim Hafidhullah, mungkin terasa lelah yang antum rasakan, maka dari itu sengaja ana bawakan tema-tema yang ringan sehingga tidak berat di akhir-akhir waktu kita barakallahu fikum, yaitu tentang permasalahan yang bertemakan dengan tema rumah tangga. Kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah saya singgung tentang min akhta az-zawjat, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian para istri. Di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian para istri. Kita akan memasuki kesalahan yang kedua pada kesempatan di sore hari ini, yaitu kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian para istri. Qilatul mura'ati az-zawjati lil walidayi zawj. Qilatul mura'ati az-zawjah lil walidayi zawj. Kurangnya perhatian istri terhadap kedua orang tua suami. Ini diantara kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian istri, yaitu kurangnya perhatian terhadap kedua orang tua suami. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya agama kita, syariat kita sangat-sangat menekankan perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Allah Subhanahu wa taala, atau dalam banyak ayat, dalam banyak hadis dijelaskan tentang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah kepada Allah semata dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana, dan Rabb kalian mewasiatkan, memerintahkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis kita juga mendengar perintah kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi oleh Ibnu Mas'ud, "Lalu apalagi wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab lagi, birru walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain kita pun mendengarkan, mungkin kita pernah mendengar, yang menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, betapa tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Dakhaltul jannata, aku masuk surga, fasami'tu qira'atan, fasami'tu fiha qira'atan." Lalu aku mendengar di dalam surga ada seseorang yang membaca. Rasulullah mendengar ketika masuk surga, mendengar ada seseorang yang membaca, sebuah baca, membaca. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hadza?" Siapa ini? Kata Rasulullah. Lalu para malaikat menjawab, "Hadza." Para malaikat menjawab, "Harisatu bin Nu'man." Itu adalah Harisah bin Nu'man. "Kadzalikumul birru." "Kadzalikumul birru." Demikianlah balasan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikianlah balasan bagi kalian yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, begitu juga disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Al-Imam Dzahabi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini sekelumit dari sekian banyak ayat, dari sekian banyak hadis tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Namun di sana ada sebagian istri yang melakukan kesalahan yang cukup fatal atau kesalahan yang sangat fatal, yaitu kurangnya perhatian terhadap kedua orang tua suami, atau kurangnya membantu suami untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kesalahan yang dilakukan sebagian para istri, yaitu kurang perhatian terhadap kedua orang tua suaminya. Atau si la raiba anna lil zawjah ala zawji haqqa ikramiha. Tidak diragukan bahwasanya seorang istri itu mempunyai hak untuk dihormati. Wa min ikramiha iskaniha fi maskanin munfaridin. Dan di antara bentuk penghormatan dari seorang suami yang harus diberikan oleh istrinya kepada istrinya, dan ini merupakan hak istri, adalah menempatkan istrinya di tempat tinggal tersendiri. Artinya bentuk penghormatan yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, diantaranya memberikan tempat tinggal untuk istrinya tersendiri, terpisah dengan yang lainnya, antara dirinya dengan suaminya saja atau beserta dengan anaknya. Ini diantara bentuk penghormatan kepada istrinya. Bisa beli rumah, bisa beli apartemen yang punya duit, bisa nyewa kontrakan, bisa nyewa kos. Ini yang penting antara dirinya dengan suaminya. Ini bentuk penghormatan. Berkata Al-Kasani rahimahullah, "Lau arada al-zawju," jika seorang suami menginginkan, "ayaskanaha ma'adaratiha," jika seorang suami menginginkan menggabungkan tempat tinggal istrinya bersama dengan madunya, punya istri lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, pengen dicampurkan istri yang pertama dengan madunya di dalam sebuah rumah, atau ma'ahamatiha, atau bersama dengan keluarga suaminya, ka ummi zawj, ingin dicampurkan bersama ibu suaminya, au ukhtihi, atau ingin dicampurkan dengan saudara perempuan suaminya, au bintihi, atau ingin dicampurkan anak bersama anak perempuan suaminya. Misalnya nikah dengan seorang duda yang membawa anak perempuan, pengen dicampurkan. Min ghairiha, atau selainnya dari kerabat dekat atau dari kerabat suaminya, pengen disatukan tempat tinggalnya. Fa'abat, kemudian istrinya enggak mau. enggan untuk bertempat tinggal satu atap, satu rumah bersama madunya. Gimana sih mas? Masa ana harus satu tinggal dengan madumu misalnya? Atau enggak enggan bertempat tinggal satu atap, satu rumah dengan keluarga suaminya? Enggak mau istrinya. Alaihi, maka harus bagi seorang suami ayatkanah fi baskanin munfaridin. Maka wajib, maka harus bagi seorang suami ketika istrinya enggak mau, enggan untuk tinggal bersama kerabat suaminya, suaminya harus menempatkan istrinya di tempat tinggal tersendiri, terpisah dengan keluarganya. Ini kalau istrinya enggak mau. Kenapa istrinya enggak mau? Banyak alasannya. Di antara alasannya, li'annahunna rubama yu'dinuha wa yadarrunuha wa yadarrunaha wa yadarrunuha fil masakinah. Dan terkadang istrinya itu merasa disakiti, atau kalau tinggal bersama keluarga suaminya bisa jadi mendapat perasaan yang tidak baik, tersakiti, atau menimbulkan bahaya buat dirinya. Ini terkadang emang misalnya adik perempuannya yang selama ini dekat sama suaminya yang merupakan kakaknya, ketika menikah sama wanita misalnya, menikah dengan istri pilihannya, merasa perhatiannya terbagi. Dulu kakaknya sering perhatikan dia, gak lupa sering bawa jajanan tadi habis pergi, lalu terbagi, sehingga membuat perlakuan-perlakuan yang menyakiti istrinya. Ada yang seperti ini. Wa iba'u hadalilu dar, dan ketidakmauan istri menunjukkan adanya hal yang menyakitkan dirinya, atau membuat tidak enak dirinya, atau sesuatu yang membuat dirinya tersakiti atau membahayakan dirinya. Ketidakmauan istrinya menunjukkan hal itu. Buktinya istrinya enggak mau tinggal sama keluarganya. Menunjukkan ada sesuatu. Jangan-jangan misalnya anak perempuannya atau saudara perempuannya menyakiti istrinya. Ini kata Al-Imam Syaghatsani rahimahullah. Ini yang harus dilakukan oleh suami. Namun permasalahannya, walakin qad tadil alhal bi ayyaskana zawju ma'a walidayhi aw yahtaja walidahu ila sakani ma'ahu fil manzili. Namun permasalahannya keadaan yang mengharuskan dia tinggal bersama dengan suaminya. Keadaan yang mengharuskan suaminya tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, atau kedua orang tuanya membutuhkan suaminya, membutuhkan anaknya ini yang merupakan suaminya tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Ya, kalau bicara menuntut hak seorang istri, ya seyogianya seorang istri menuntut hak. Atau misalnya kalau bicara hak seorang istri, ya maunya sih tempat tinggalnya terpisah dengan keluarganya. Namun permasalahannya kondisi yang mengharuskan suaminya tinggal bersama ibunya. Ini permasalahannya. Kondisi yang mengharuskan ibu anaknya tinggal bersama ibunya. Kondisi yang mengharuskan ibunya itu membutuhkan anaknya, sehingga anaknya harus tinggal dengan ibunya. Fazawud wa zawju mutalibun bibirri walidayh. Dan seorang suami dituntut untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, wal ihsanu ila zaujati, dan berbuat baik kepada istrinya. Ini ada tuntutan untuk berbakti kepada kedua orang tua, ada tuntutan untuk berbuat baik kepada istri. Ini walakin, tetapi ini permasalahannya. Ya, permasalahannya, konsekuensinya kalau menghadapi suami yang tidak bisa tidak harus tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, keluarganya, dan istri tidak bisa tinggal harus bersama dengan kedua orang tua suaminya, sebagian istri ada yang melakukan tindakan-tindakan atau kurang memperhatikan kedua orang tua suami. bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati kedua orang tua suaminya. Walakin ba'du zaujati la tu'inu zaujaha ala dhalika. Namun sebagian istri tidak membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Faturidu antas ta'saru bihi. Dan istrinya ini menginginkan bahwasanya suaminya itu harus bersama dia, berusaha dikuasai suaminya. Fala yakunu li ahadin siwahu nasibun minhu. Pokoknya enggak boleh seorang pun mempunyai bagian waktu suamiku. Suamiku 24 jam kalau bisa bersamaku. Kulihat, kupandang, kudengar perkataannya. Enggak boleh yang lainnya bersama atau mengambil waktu suamiku walaupun bersama kedua orang tuanya. Nah, ini sebagian istri sikapnya seperti ini. Enggak membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tua padahal kondisi yang mengharuskan suaminya hidup bersama kedua orang tuanya. Begitu juga ada yang sampai ingin menguasai waktu suaminya. Baru bahkan terkadang ta'adal amru dalik, perkaranya tidak sampai di sini. Perkaranya sebagian istri tidak sampai, tidak mau membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua atau tidak mau memperhatikan kedua orang tuanya, tidak sampai di sini. Bahkan perkaranya lebih dari itu. Faqamat bi'idha'i walidai zaujiha. Sampai-sampai ada sebagian istri bukan hanya sekedar enggak mau memperhatikan kedua orang tua suaminya, bahkan menyakiti kedua orang tua suaminya. Dan bentuk menyakiti kedua orang tua suami itu banyak bentuknya. Di antaranya satu, famin dzalika raf'u shauti 'alaihima. Mengangkat suara kepada kedua orang tua suaminya ini. Raf'u shauti 'alaihima, mengangkat suara kepada kedua orang tua suaminya. Ini. Mengangkat suara lebih tinggi kepada kedua orang tua suaminya. Ini yang parah. Yang kedua, wa ta'affu min awamirihima. Enggan merasa bosan berkeluh kesah dari perintah kedua orang tua suaminya. Ini bentuk menyakiti. Lalu yang ketiga, wakilatu tawadjudi lahuma. Kurang hormat kepada kedua orang tua suaminya. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, wakilatu mura'ati lil musyairi hima. Yaitu kurangnya menjaga perasaan kedua orang tua suaminya ini. Empat bentuk dari menyakiti kedua orang tua suaminya. Mengangkat suara, apalagi dia punya biasa cerewet misalnya, enggak tersadar ngangkat suara di hadapan kedua orang tua suaminya atau yang semisalnya. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, wa min dzalika, di antara bentuknya lagi, bentuk menyakiti kedua orang tua suaminya, idlalahuma wa ihtiqarahuma, meremehkan kedua orang tua suami dan merendahkannya. Misalnya istrinya dari keluarga kaya, suaminya dari keluarga sederhana misalnya. Suatu ketika istrinya bersama keluarga besarnya mengadakan sebuah acara. Namun karena timbul dari sebuah sikap seorang istri yang enggak soleha, meremehkan kedua orang tua suaminya atau merendahkan. Bilang sama suaminya misalnya, "Mas, kita kan diundang acara keluarga saya, kumpul para pejabat, para pembesar, dan yang semisalnya, ini acara penting. Kalau bisa pada hari haknya Bapak diajak jalan-jalan aja ya, jangan diajak ke kondangan, jangan diajak ke acara saya, khawatir takut malu-maluin karena dari desa penampilannya seperti itu misalnya." Ini bentuk merengek. Enggak diundang bapak dan ibunya, takut malu-maluin. Enggak diundang mertuanya, takut enggak bisa makan pakai sendok dan garpu sama pisau. Ini barakallahu fikum. Ada yang sebagian seperti ini. Allahu Akbar. Dan di antara bentuknya yang keenam betul ya? Kelima udah? Hah? Keenam ya? Yang keenam, wa kasratu dhammiha, banyak mencela kedua orang tua suaminya, masya Allah. Lalu yang ketujuh, watamanna al khulasa min al aisi ma'ahuma, dan menghayalkan. Dan yang keenam, menghayalkan kapan ya bisa terbebas dari kedua orang tua suamiku, bisa terbebas hidupku hanya tinggal satu rumah, satu atap dengan suamiku saja, tanpa ada kedua orang tua yang mengganggu tuh, kedua orang tua suamiku mengganggu. Ini berhayal-hayal, kapannya cepat matinya, na'udzubillah. Berhayal, ada yang begini, itu yang kasar, ada juga yang halus. Itu yang kasar, kapan ya, apa berpikiran, apa harus ditaruh panti jompo aja ya. Itu yang halus, gak perlu diterucapkan. Namanya menghayalkan, dihayalkan cuma untuk mendekatkan pemahaman. Yang ketujuh, betul yang ketujuh? Hah? Yang kedelapan, wa idra'u zauji bi uqutihima, merayu suaminya untuk berbuat durhaka. Bukan enggak merasa cukup, bukan enggak perhatian lagi sama kedua orang tua suaminya, bahkan sampai tingkatan yang merayu kedua orang tua suaminya untuk berbuat durhaka kepada, memerayu suaminya untuk berbuat durhaka kepada kepada kedua orang tuanya. Merayu suaminya untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dirayu. Mas, demi kebaikan kita bersama misalnya, dirayu. Mas kan sibuk, ketemu saya paling maksimal waktunya malam Ahad dan Sabtu. Kalau mas ngurus orang tua juga kurang maksimal, ngurus saya juga kurang maksimal, perhatian kepada kedua orang tua kalau terbagi antara kedua orang tua dan saya juga akhirnya kurang baik juga. Gimana kalau untuk kebaikan kita bersama, kebaikan saya, kebaikan mas, kebaikan anak-anak, kebaikan orang tua, kalau kita titipkan ke panti jompo, dirayu sambil dipegang tangannya misalnya, atau dengan tindakan yang membuat suami itu tidak sadar lagi dirayu. Apalagi istrinya mantan juara satu lomba merayu se-SMA, udah gak sadar lagi istrinya kalau lagi dirayu. Besok-besok 3 hari kemudian sudah terdaftar nomor 10 penghuni panti jompo di daerah Darmogot misalnya. Gak sadar lagi dirayu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwa lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian istri-istri kalian, wa auladikum, sebagian anak-anak kalian, aduwallakum fahdharuhum, aduwallakum fahdharuhum, merupakan musuh-musuh bagi kalian, fahdharuhum, berhati-hatilah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Ini hati-hati, jangan sampai gara-gara istri durhaka sama kedua orang tua, binasa hidupnya dunia dan akhirat, hancur rumah tangganya dunia dan akhirat. Banyak, gak sedikit, terlalu banyak realita, terlalu banyak kenyataan, terlalu banyak kisah kalau mau ditulis, kalau mau diceritakan, atau kalau mau dikabarkan dan diinformasikan bagaimana hancurnya sebuah rumah tangga ketika dia berbuat durhaka kepada kedua orang tua, terlalu banyak. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi antara kesalahan yang selanjutnya, yang ke-9, tasayyudu zalati alaihima, mencari-cari kesalahan kedua orang tua suami. Lalu yang ke-10, wa tadhimul akhta, membesar-besarkan kesalahan kedua orang tua suami. Yang ke-11, bal iftira'u wal kadhibi alaihima, bahkan menuduh dan berbuat kedustaan kepada kedua orang tua. Ini bentuk kesalahan dari menyakiti kedua orang tua suami. Bentuk kesalahan seorang istri, sebagian istri diantaranya bentuk menyakitinya seperti itu. Dicari-cari kesalahan, dibesar-besarkan kesalahan. Belum sampai rumah, suaminya baru datang. Tok tok tok, assalamualaikum. Dikabarkan, Mas, tadi masa oleh-oleh kita, misalnya cindramata yang baru kita beli di Arab, di Saudi Arabia ketika umroh, dipecahkan oleh Umi. Itu kan mahal, belinya jauh lagi, dibesar-besarkan. Bahkan hanya cindramata yang bisa dibeli, aman saja, jangan-jangan belinya tanah Abah, dibesar-besarkan. Seperti itu, masa harus pergi jauh hanya ke Arab Saudi misalnya beli cindramata tersebut. Ini dibesar-besarkan. Ini diantara bentuk menyakiti kedua orang tua suami yang dilakukan sebagian arah istri. Wa min dzalika, bahkan diantara itu juga bentuk kesalahan, bentuk menyakiti yang ke-12 yang dilakukan sebagian istri. Wa min dzalika al-ghirratu minal ummi wa muamalatuha wa muamalatiha ala annaha munafisatun laha wa syarikatun maha fi zawjiha ila ghairi dhalika min anwa'il adz min al-anwa'i adziyati. Yang selanjutnya yaitu memperlakukan ibunya secara khusus, dimuamalahkan atau dipergaulkan oleh istrinya, itu ibarat madunya, ibarat saingan untuk merebut cinta, perhatian, kasih sayang suaminya. Ibunya diperlakukan sebagai madunya. Bayangkan, ibunya lagi ngobrol sama suaminya, udah hatinya panas, telinganya panjang, ini dianggap sebagai madunya. Ibunya dianggap sebagai madunya, saingan untuk meraih cinta, kasih sayang suaminya. Ini bentuk diantara menyakiti kesekian banyak dari bentuk-bentuk yang dilakukan oleh sebagian istri. Ini diantara kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian istri. Lalu kalau ada yang bertanya, kenapa ya bisa ada tipe atau kesalahan istri yang sampai-sampai melakukan hal atau tindakan yang seperti itu? Diantara sebabnya, yang pertama kata Syekh, wa idza wajadna al-basara fi asbabi dzalik, kalau kita mau melihat ke belakang, kalau kita mau mencari-cari sebabnya, kalau kita mau melihat apa sih sebabnya, wajadnaha, maka kita akan mendapatkan sebabnya adalah natijatun an kilati taqwa, yaitu dari sebab sedikitnya ketakwaan seorang istri. Karena ketakwaan seorang istri sedikit, kurang ketakwaan, sehingga melahirkan sebuah tindakan kurang memperhatikan kedua orang tua suami, bahkan sampai durhaka kepada kedua orang tua suami dan merayu suami untuk durhaka kepadanya. Gak sedikit yang terjadi seperti ini. Dan sebabnya lagi, wasu'i tarbiyah, jeleknya tarbiyah. Ini sebab yang kedua. Kenapa sampai ada tipe atau kesalahan istri melakukan tindakan yang demikian? Yaitu yang kedua, sebabnya jeleknya tarbiyah dari orang tua, dari ibu atau bapak istrinya. Dipesankan sebelum nikah, diwanti-wanti, kamu ini kalau jadi istri jangan terlalu nurut sama suami. Kalau jadi istri, pokoknya jangan terlalu baik sama mertua. Pokoknya kamu harus jadi istri yang begini dan begini. Jangan terlalu baik sama mertua. Jangan mau disuruh, selalu nurut disuruh ini. Jelek tarbiyah, itu kasarnya. Bisa jadi lebih lembut dari apa yang saya sampaikan. Lalu sebab yang ketiga, wa dha'fil akal, lemahnya akal. Kalau akalnya lurus, akalnya benar, gak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Saya jadi teringat dengan sebuah penglihatan, jadi teringat dengan sebuah kejadian yang cukup menyedihkan. Ketika dalam perjalanan Kutuwarjo, Jakarta, pas di terminal Kutuwarjo baru naik kereta, ada seorang ibu yang terlihat nampak dari tubuhnya atau nampak dari dirinya bekas bahwasanya dirinya terkena truk, dan masih ada sisa-sisa terkena truknya. Jalan satu demi satu rel dia lewati dalam keadaan sendiri dan sudah lanjut usia. naik turun dari rel, naik turun yang kedua rel, yang kedua naik turun sampai rel ketiga baru berhasil naik ke kereta yang dia naiki. Sampai di kereta qadarullah enggak jauh duduknya dari ana. Perjalanan lewat Kebumen. Lewat lagi setelah Kebumen, Gombong atau yang seterusnya. Tiba-tiba ibu itu terlontar sebuah ucapan. "Pak, saya mah kalau enggak kebangetan istri anak saya enggak akan kabur dari rumah." "Saya enggak akan kabur dari rumah kalau enggak kebangetan istri saya, istri suami saya. Masa begini enggak boleh, begitu enggak boleh. Masa harus nelpon anak saya saja, mau nelpon anak saya harus minta izin sama dia. Kalau enggak kebangetan mangga saya enggak akan kabur, betul-betul kebangetan istri suami saya." Gitu, bayangin. Umur di sekian umurnya di usia-usia yang sudah tua, yang sudah lanjut diperlakukan dengan sikap yang seperti itu. Safar ini tanpa mahram. "Saya cuma bisa memesankan hati-hati di jalan, Bu. Kalau sampai di terminal Jakarta nanti, kalau masih malam jangan keluar sampai aman sih. Coba kabari keluarga yang terdekat supaya bisa jemput ibu." Seperti itu. Ini buah dari perlakuan seorang istri. Ayo liwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai sikap kita yang durhaka setelah kita menikah, tergoda dari fitnah istri atau tergoda fitnah anak, selalu kita durhaka kepada kedua orang tua kita atau tidak memperhatikan lagi sebagaimana kita ketika masih belum menikah memperhatikan kedua orang tua kita, maka Allah ganti balasannya nanti kalau kita punya menantu, menantu kita berperilaku atau bersikap sebagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua kita dengan kedurhakaan, na'udzubillah. Dan ini terjadi. Seorang pernah melihat sebuah kejadian. Sebuah kejadian orang tua sedang dipukul oleh anaknya dengan sebuah pukulan. Sedang dipukulin orang tua. Melihat seperti itu, seorang ini yang berilmu mau mengingkari. Namun kata bapaknya ini, "Jangan. Jangan kau ingkari. Kenapa? Karena aku pun pernah memukul kedua orang tuaku di tempat yang sama ini. Ketika anakku memukulku sekarang." Lalu Allah balas dengan balasan kedurhakaan anaknya sebagaimana dulu dia durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Fahdharuhum, berhati-hatilah. Maka seorang istri yang baik, seorang istri yang salehah, yang lurus pandangannya, seorang istri yang berakal, maka dia memikirkan kedua orang tua suaminya. Memikirkan kedua orang tua suaminya, berusaha memperhatikan sebagai bentuk dari pengamalan perintah Allah dan perintah Rasulnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan dia juga berpikir bagaimana kalau seandainya orang tua dia yang disikapi seperti itu. Atau dia pun berpikir bagaimana kalau kelak dia menjadi seorang yang sudah tua dan menantunya bersikap dengan apa yang dia bersikap jelek kepada kedua orang tua suaminya. Berpikir seperti ini wanita yang salehah, wanita yang lurus pandangannya, wanita yang berakal akan berpikir seperti itu dan memperhatikan kedua orang tua suaminya berbuat baik dan membantu suaminya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menyabar-nyabarkan suaminya, memotivasi, dan dia pun membantu memperhatikan kedua orang tua suaminya. Inilah istri soleha, istri yang baik, istri yang berakal, ia mempunyai pandangan yang lurus, bukan sebagian istri yang melakukan kesalahan yang fatal, yaitu kurang memperhatikan kedua orang tua suami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.